Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqhi karya al-imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita lanjutkan masuk dalam pembahasan kitab Al-Waqf, kitab tentang waqf. Waqf secara bahasa adalah al-habsu wal man'u, menahan. Adapun pengertiannya secara syariat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wahuwa tahbisul asli wa tasbilu samarah. Waqaf adalah tahbisul asli, menahan asal daripada harta itu. Wa tasbil as-samarah, dan mentasbil as-samarah, yaitu maksudnya menahan manfaatnya. Ini menunjukkan dari pengertian yang diberikan oleh penulis ini bahwa wakaf itu bisa dari dua sisi. Bisa dari ain, dat daripada benda. Misalnya ada orang mewakafkan tanah, rumah, masjid. Ini namanya asal. Kemudian bisa manfaat, seperti ada orang mewakafkan ya pohon. Yang diinginkan adalah manfaat dari buahnya. Manfaat dari buahnya. Ini pengertian wakaf. Dan wakaf ini disyariatkan dalam syariat kita, syariat Islam, alhamdulillah, berdasarkan dalil Al-Quran. Demikian pula hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah, tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah ya, wakaf masuk dalam infak. Wakaf itu masuk dalam infak. Dan telah dipahami oleh Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu dari ayat ini sebagaimana datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kana Abu Talha aktsaru ansari bil Madinah malan min naqlin wa ahabbu malihi ilaihi bayruha mustaqbilat al masjidi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Qala Anas, falamma nazalat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qama Abu Talha faqala ya Rasulullah, inna Allah yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, wa inna sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukruha inda Allahi fadha haitu arakallah. Ini masya Allah. Telah dipahami, yaitu yang menunjukkan bahwa yang wakaf masuk dalam infak ini sesuai dengan pemahaman sahabat. Sebagaimana yang dipahami oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat ini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah Abu Talha seorang ansari yang paling banyak hartanya di Madinah berupa kebun-kebun kurma, dan yang paling beliau cintai dari hartanya adalah Bayruha. Kenapa? Karena kebun kurma Bayruha ini berhadapan dengan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering masuk minum dari airnya yang baik. Dan kata Anas tatkala turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kata beliau, inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sungguh harta yang saya paling saya cintai adalah bayruha. Wa innaha sadaqatun lillah. Ini masya Allah, tingginya keimanan sahabat. Dan sungguh itu adalah sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Arju birruha wa dhukru wa dhukruha indallah. Saya mengharapkan kebaikannya dan tabungan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha haitu arakallah. Maka letakkanlah itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadamu. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari sunnah, maka sangat banyak yang terkait dengan akan disyariatkannya wakaf dalam syariat kita. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, asaba Umar bi Khaybar ardon fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala asabtu ardon lam usib malan qat anfasa minhu fakaifa ta'muruni bih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Umar Ibnu Khattab belum mendapatkan bagian suatu tanah di Khaybar. Maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, saya mendapatkan tanah, saya tidak pernah mendapatkan harta yang berharga seperti itu sebelumnya sama sekali. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka beliau berkata, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Maka kalau kamu mau, kamu tetap miliki asalnya dan kamu sedekahkan dengannya, yaitu hasilnya. Kamu wakafkan hasilnya. Fatasaddaqa Umar annahu la yuba'u asluha wa la yuhab wa la yuras fil fuqara wal qurba war riqab wa fi sabilillah wad dhaif wa bin sabil la junaha 'ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'ima sadiqan ghayra mutamawwil fi. Ini masyaallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, yaitu dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, ihbis aslaha wasabbil samaruha. Ini masyaallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, kalau kamu mau, kamu tetap miliki asalnya dan kamu sedekahkan hasilnya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu beliau bersedekah bahwasanya dia tidak boleh dijual asalnya, yaitu tanahnya. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwarisi kepada orang-orang fakir dan kerabat. Serta riqab, orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan dan di jalan Allah, beliau sedekahkan kepada orang-orang yang berada di jalan Allah, serta tamu dan orang-orang yang lagi berada di safar. Kemudian beliau berkata, tidak mengapa orang yang mengurusnya untuk makan darinya sesuai dengan yang ma'ruf, atau memberikan makan kepada temannya yang tidak menyimpannya. Dalam riwayat dikatakan, pegang asalnya dan wakafkan buahnya. Pegang asalnya dan wakafkan buahnya. Ini masya Allah. Termasuk dalil akan disyariatkan yang wakaf dalam syariat kita. Dan sepakat para ulama, akan disyariatkannya wakaf bagi orang yang memiliki harta. Bahkan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan bermanfaat ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga, maka di antaranya sedekah yang jariyah, yaitu ini wakaf yang pernah dia wakafkan, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Maka sedekah yang jariyah maksudnya adalah sedekah yang muttasilan mustamirro nafwaha, sedekah yang terus menerus manfaatnya, seperti wakaf, mewakafkan barang, apakah berupa tanah, rumah, masjid, bahkan mewakafkan kitab, mewakafkan mushaf. Inilah yang akan bermanfaat ketika kita nanti sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini terdapat keutamaan sekaligus anjuran untuk kita melakukan wakaf harta yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu fi kulli ainin yajuzu bai'uha. Ini kaidah dalam wakaf. Apa yang beliau ucapkan ini, apa yang beliau tulis ini, ini merupakan kaidah dalam wakaf. Kata beliau, wa yajuzu fi kulli ainin yajuzu bai'uha. Boleh mewakafkan setiap barang yang boleh dijual. Ini masya Allah. Seluruh barang yang boleh dijual boleh diwakafkan. Ya, berarti bisa kita pahami keluar hal-hal yang tidak boleh dijual, seperti hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Haram mewakafkan khamar, haram mewakafkan anjing, haram mewakafkan babi, dan perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat kita tidak boleh diwakafkan. Ini kaidah dalam wakaf. Semua yang boleh dalam syariat kita untuk diperjualbelikan, maka boleh diwakafkan. Semua yang boleh diperjualbelikan, ya, maka boleh kita wakafkan. Boleh kita wakafkan. Ini kaidah dalam hal yang diwakafkan. Ya. Walaupun di dalam ucapan penulis ini beliau katakan fi kulli ainin, pada setiap barang, ya, ini sebenarnya bisa mengeluarkan hal-hal yang berupa manfaat, hal-hal yang berupa manfaat, memberikan pemahaman berarti kalau hanya manfaatnya saja tidak boleh diwakafkan. Tapi pendapat yang benarnya, walaupun perkara itu bukan ain, bukan zatnya, tapi hanya manfaatnya, boleh juga diwakafkan. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian pula ini yang dipilih oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala. Boleh walaupun bukan ain. Boleh walaupun bukan ain. Ini masya Allah terkait dengan harta yang diwakafkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yuntafa'u biha daiman ma'a baqa'iha wa la yasihu fi ghairi dhalik, dan diambil manfaat dengannya selama-lamanya, yaitu selama itu ada. Maksudnya kalau dia sudah rusak, ya, barangnya, ya sudah hilang manfaatnya. Hilang manfaatnya. Kecuali dijual sebelum rusak, nanti akan dibahas bolehnya menjual barang wakaf kalau sudah hilang manfaatnya untuk diganti dengan wakaf yang lebih bermanfaat lagi. Jadi selama barangnya itu bisa dimanfaatkan, terus dimanfaatkan. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Tidak boleh. Walaysihu fi ghairi dhalik, dan tidak sah pada selain itu. Tidak sah pada selain itu. Iya. Yaitu selain yang tidak bisa diambil manfaat darinya. Selain yang tidak bisa diambil manfaat darinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau contohkan mitlul atman wal mat'umat war riyahin, ya, seperti kata beliau yang tidak sah diwakafkan itu seperti al-atman uang, ya, harga dari suatu barang tidak boleh, tidak bisa diwakafkan karena itu manfaatnya tidak terus menerus. Wal mat'umat, makanan-makanan, karena makanan itu tidak bisa bertahan lama, ini tidak bisa diwakafkan. Yang ada adalah disedekahkan, disedekahkan. Wariyahin, demikian pula ar-riyahin. Ar-riyahin ini dikatakan oleh para ulama ma yusta'malu fit tib, apa yang dipakai di parfum, ya, apa yang dipakai di parfum tidak boleh diwakafkan. Wala yasihu illa ala birron au ma'ruf, kemudian beliau katakan tidak sah wakaf kecuali di atas kebaikan atau hal yang ma'ruf. Itu tidak boleh wakaf di atas dosa dan maksiat. Tidak sah seorang melakukan, ya, wakaf kepada dosa dan maksiat. Makanya ada pembahasan di kalangan para ulama, kalau ada, ya, seorang yang mewakafkan hartanya kemudian dia meninggal, tapi dia wakafkan dalam hal dosa dan maksiat, maka tidak boleh kita penuhi wasiatnya itu, tidak boleh kita tunaikan wasiatnya itu. Kita arahkan ke hal yang ma'ruf, hal yang kebaikan. Karena tidak sah wakaf kecuali pada hal-hal yang baik dan yang ma'ruf. Ini syarat keempat yang disebutkan oleh ulama. Seperti mereka contohkan masjid, ya, ya, seperti mereka wakafkan ke, ya, wakafkan masjid, tanah untuk masjid. Demikian pula untuk hal-hal yang merupakan kebaikan, hal-hal yang merupakan kebaikan. Kalau dalam dosa dan maksiat, tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Iya, seperti misalnya dia wakafkan rumah, yang di rumah ini orang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak boleh diwakafkan ke situ, tidak boleh diwakafkan ke situ. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala selanjutnya, mitlu ma ruwiya an Umar radhiyallahu taala anhu qol. Ini tadi hadis yang kita baca di awal yang menunjukkan disyariatkannya wakaf. Seperti apa yang diriwayatkan dari Umar, bahasanya beliau berkata, ya Rasulullah, inni asabtu malan bi Khaybar. Saya mendapatkan harta di Khaybar. Itu bagian rampasan perang. Lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu. Saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga sama sekali daripada itu. Ini masya Allah para sahabat, mereka menginfakkan yang paling berharga yang mereka miliki. Fama ta'amuruni bi, maka apa yang engkau perintahkan padaku dalam harta itu? Qala, maka kata Nabi, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu ingin, maka kamu tetap pegang asalnya dan kamu bersedekah dengan hasilnya. Ghairu annahu la yubau asluha wala yurat wala yuhab. Hanya saja tidak boleh dijual asalnya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diberikan percuma. Tidak boleh diberikan percuma. Fatasaddaqa biha Umar fil fuqara. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu sedekahkan kepada orang-orang fakir. Wa fil qurba wa fil riqab, sedekahkan kepada orang-orang yang merupakan kerabatnya, demikian pula orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah Subhanahu, dan orang yang berada di jalan Allah berperang membela agama Allah. Wa bin sabil, dan orang yang sedang musafir. Wa dhaif, serta tamu. La junaha 'ala man waliha ayyakula minha, tidak mengapa bagi orang mengurusnya untuk makan darinya. Au yut'im shadiqan ghairu mutamawwil fi, atau dia kasih makan kepada temannya yang tidak berlebihan padanya. Ini masya Allah, ini dalil akan bolehnya wakaf. Ini hadis ini termasuk hadis pokok dalam wakaf, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian karbala rahmallah, wa yasihul waqf bil qaul wal fi'l addal alaih. Ini masya Allah, kalau kita bertanya dengan apa sah barang itu diwakafkan, maka kata beliau rahimallahu taala, sah wakaf itu dengan ucapan. Itu kalau dia ucapkan, saya wakafkan ini barang, saya wakafkan ini tanah, saya wakafkan ini rumah, saya wakafkan ini masjid untuk kaum muslimin, sah. Wal fi'il addal alai, bahkan juga sah wakaf dengan perbuatan yang menunjukkan atasnya. Sah juga wakaf dengan perbuatan yang menunjukkan atasnya. Qala ta'ala li nabi, dikatakan mitl ayyubna, kata beliau rahimahullah, mitl ayyub ay yabniya masjidan wa ya'dana linnasi bis salati fi. Beliau katakan seperti dia bangun masjid dan diizinkan manusia untuk sholat padanya. Berarti ini perbuatan ini menunjukkan masjid itu adalah wakaf. Masjid itu adalah wakaf. Wa ausiqayatan yusyri'uha linnas, atau dia menggali sumur yang dia bagikan kepada manusia. Minum-minuman yang dia bagikan kepada manusia, ini menunjukkan dia sudah wakafkan. Ini dalam bentuk perbuatannya. Ini semua yang menunjukkan bahwa wakaf itu sah dengan itu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala terkait lagi dengan hukum wakaf, wala juzu bai'uhu illa an tata'attal manafi'uhu bil kulliyah. Ini masyaallah. Tidak boleh dijual kecuali sudah hilang manfaatnya secara keseluruhan. Misalnya ada masjid di lorong, ada juga masjid di luar. Masjid yang ada di lorong ini tidak ada lagi manfaatnya. Tidak ada lagi manfaatnya karena orang sudah sholat di masjid yang di luar lorong, maka boleh dijual. Maka boleh dijual, diwakafkan hasil jualannya itu di tempat lain. Dibelikan juga tanah misalnya, terus dibangun di tanah itu masjid yang akan bermanfaat lagi. Ini terkait dengan barang wakaf, tidak boleh orang jual. Tidak boleh orang jual. Dan ini merupakan pendapat dari ya mayoritas ulama kita. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala berikutnya, ketika dijual tadi yang sudah tidak ada manfaatnya lagi secara umum, maka kata beliau fayuba'u wa yustara bihi ma yakumu maqama. Maka dia dijual, kalau sudah tidak ada lagi manfaatnya, tidak dipakai lagi, dia dijual dan dibelikan dengannya apa yang menggantikan kedudukannya. Ya, menggantikan kedudukannya. Seperti beliau contohkan, ini tadi kalau tanah dan lainnya. Demikian kata beliau wal farasu al habisu idza lam yaslu lil ghaz. Misalnya ini, kalau ada orang mewakafkan kuda, maka kuda yang sudah tidak bisa lagi lari, yang tidak bisa lagi, tidak cocok untuk dipakai berperang, maka bi'ah, dijual, wasturiya bihi ma yaslu lil ghaz. Maka dia dijual dan dibeli dengan hasil jualannya tadi itu apa yang bisa dipakai lagi untuk berperang. Apa yang bisa dipakai lagi untuk berperang. Demikian pula kata beliau rahmallahu wal masjidu idza lam yantafi bihi fi makani. Dan masjid kalau tidak bisa dimanfaatkan lagi di tempatnya itu, bi'a wanukila ila makani yantafi bihi. Ini masyaallah. Maka dijual dan dipindahkan ke tempat yang bermanfaat dengannya. Wa yurja'u fil waqf wa masrifihi wa syurutihi wa tartibihi. Dan dikembalikan dalam wakaf pengaturannya, syarat-syaratnya dan ya seluruh hal yang terkait dengannya. Ini semua dikembalikan ke syarat. Misalnya tadinya itu masjid diwakafkan, ada syarat-syarat dari orang yang mewakafkannya. Ada syarat-syarat dari orang yang mewakafkannya. Maka sudah, kalau tidak ada manfaatnya lagi, kita jual, kita belikan dengan di tempat yang lain yang ada manfaatnya. Kemudian masih berlaku syarat-syaratnya itu tadi. Masih berlaku pada syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idkhali man sya'a bi sifatin au ikhraji biha ila labdil waqif. Ya, dan dimasukkan siapa yang dikehendaki dengan sifat atau mengeluarkannya dengannya kembali ke lafaz si yang mewakafkan. Misalnya ada orang wakaf, dia katakan ini adalah wakaf untuk orang-orang miskin. Maka ketika orang itu sudah kaya, keluar secara otomatis. Tidak mendapatkan lagi yang diwakafkan itu. Tidak punya hak. Saya ada orang ya, yang mewakafkan, dia bilang, saya wakafkan, ya, saya wakafkan rumah saya ini untuk orang-orang miskin dari kampung ini. Maka sudah, yang berhak tinggal di situ adalah orang miskin. Demikian pula kalau nanti dijual itu kemudian dibeli di tempat lain, yang berhak tinggal di situ adalah orang miskin. Sekarang orang miskin itu tinggal di situ, tiba-tiba dia dapat harta yang banyak, jadinya kaya, dapat warisan misalnya di kampung, tiba-tiba kaya. Maka sudah, dia tidak dapat, tidak punya lagi hak untuk tinggal di situ, tidak punya hak untuk tinggal di situ. Ini terkait dengan wakaf. Karena sebagaimana kaidah yang telah lewat ya bersama kita, al muslim ala syurutihim, seorang muslim itu di atas syarat mereka. Ketika si pemberi wakaf mempersyaratkan dalam wakafnya, maka harus dipenuhi syaratnya itu, harus dipenuhi syaratnya itu ya, selama syaratnya itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ya, selama itu kita jalankan wakafnya. Jadi kita masukkan siapa yang berhak untuk masuk, dan kita keluarkan siapa yang berhak untuk dikeluarkan, kembali ke lafaz dari orang yang mewakafkan. Kembali ke lafaz dari orang yang mewakafkan. Wa kadzalikan nadhiru fi, kata beliau rahimallahu taala, demikian pula si penunggu wakaf, sama hukumnya, itu kembali kepada yang mewakafkan tadi itu. Iya, kalau dipersyaratkan ini yang menunggu, yang mengurus wakaf saya adalah keluarga ini, maka sudah. Ketika keluarga itu misalnya bapaknya meninggal, maka anak yang mengurus, karena itu adalah syarat dari yang mewakafkan. Itu adalah syarat dari yang mewakafkan. Kita harus perhatikan syarat dari orang yang mewakafkan, apakah terkait dengan yang berhak mendapatkannya, demikian pula yang terkait dengan ya, orang yang akan mengurus wakaf itu sendiri. Orang yang akan mengurus wakaf itu sendiri. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa nafaqatu alai, demikian pula terkait dengan biaya atas tanah wakaf itu, misalnya kalau butuh dibayai, kalau butuh dibiayai, dan yang membiayainya ini adalah penunggu wakaf, adalah penunggu wakaf, orang yang mengurus wakaf itu, orang yang mengurus wakaf itu, dia biayai kalau butuh dibiayai. Misalnya ada orang yang wakafkan kuda, ada orang yang wakafkan misalnya mobil, ada orang yang wakafkan motor, ini kan butuh dibiayai. Maka biaya dari wakaf ini adalah, ya, yang mengaturnya adalah penunggu wakaf, yang mengaturnya adalah si penanggung jawab terhadap barang wakaf tersebut, apakah dari hasil ya yang didapatkan dari barang wakaf itu atau yang lainnya, atau yang lainnya, misalnya kalau dia sewakan, misalnya kalau dia sewakan. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, falau waqafa ala waladi fulanin thumma ala al masakin kana adz-dzakaru wal untha bisawiyah illa ayyufaddila ba'dahum ala ba'd. Ini masya Allah. Fa idza lam yabqa minhum ahadun raja ala al masakin. Ini contoh kasus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala dalam wakaf, supaya kita paham gimana ini bentuk wakaf yang tadinya itu kita jalankan sesuai dengan syarat orang yang mewakafkan. Ini contoh kasusnya. Seandainya dia wakafkan kepada anaknya si fulan, anggaplah yang biasa kita contohkan ya, Abu Ahmad Pasirot punya anak namanya Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Ada seorang yang bernama Ahmad, orang Gontang. Dia wakafkan barangnya ini kepada anaknya Abu Ahmad, yaitu Ahmad. Dia wakafkan kepada anaknya. Setelah itu dia bilang, kemudian kalau ini nanti sudah tidak ada, hilang, meninggal anaknya Abu Ahmad, maka alal masakin. Setelah itu kepada orang-orang miskin. Perhatikan takbirnya, summa alal masakin, bukan waw, bukan wa alal masakin, bukan summa, kemudian. Artinya setelah meninggal anaknya tadi, si Abu Ahmad, maka berpindah ke orang miskin. Karena dzakar wal unsa bisawiyah, adalah untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Artinya kalau Abu Ahmad punya anak laki-laki dan punya anak juga perempuan, sama haknya mereka. Illa ayyufaddila ba'dhum 'ala ba'd, kecuali si pewakaf ya melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Misalnya dia wakafkan 10 rumah ini untuk anak Abu Ahmad yang laki-laki, 7 untuk yang perempuannya, 3. Ya, ini kecuali seperti itu. Kalaupun dia sudah seperti itu, maka sudah kita jalankan wakafnya. Adapun kalau tidak disebutkan, maka rata antara laki-laki dan perempuan. Fa idza lam yabqa minhum ahad, kalau qadar Allah semua anaknya Abu Ahmad meninggal, laki perempuan semuanya, maka roja alal masakin, kembali ke orang-orang miskin, kembali kepada orang-orang miskin. Karena tadi lafaz dari si yang mewakafkan harta itu berpengaruh dalam harta wakaf. Ini perlu diperhatikan terkait dengan harta wakaf ini. Ya, syarat dari si pewakaf itu sangat menentukan terkait dengan tasarruf kita terhadap barang. Apa yang harus kita lakukan terhadap barang yang diwakafkan ini? Ya tergantung bagaimana syarat dari pewakaf. Kalau tidak ada syaratnya, dia cuma bilang ini wakaf untuk kaum muslimin, tidak ada penyebutan sifat ciri, maka sudah kita jalankan umum. Ya, kita jalankan umum kalau tidak ada penyebutan. Ini alhamdulillah. Ya. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa mata kanal waqfu ala man yumkinu hasruhu lazim isti'abuhum bih. Kapan wakaf itu terhadap orang yang mungkin dibatasi, maka wajib kasih seluruhnya. Iya. Ini kalau bisa dibatasi. Kalau mereka batasi tadinya, wa taswiyatu bainahum, dan menyamakan antara mereka. Misalnya si tukang wakaf, si pewakaf bilang tanah saya ini atau rumah saya ini adalah wakaf untuk 10 orang miskin. Sudah kita kasih semuanya dengan jatah yang sama. Dengan jatah yang sama. Misalnya anggaplah tanahnya ini iya, ada misalnya 1 hektar misalnya, bisa dikasih 10 kali 10 orang. Kalau bisa dibatasi seperti itu, bisa kita kasih semuanya, kasih rata. Idza lam yufaddil ba'dhum, kalau dia tidak mengunggulkan sebagian yang lain atau sebagiannya. Kalau si pewakaf bilang yang sana kasih lebih, yang sini kasih segini saja, ini kembali ke ucapan si wakaf. Wa illam yumkin hasruhum jaza tafdilu ba'dihim ala ba'd wa takhsis wahidin minhum bi. Kalau tidak mungkin dibatasi, anggaplah dia bilang tadi ini adalah wakaf untuk orang-orang miskin, tidak bisa dibatasi, maka kata beliau rahimallahu taala, boleh melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, mengkhususkan salah satu dari mereka dengan hal tersebut. Ini masya Allah, ini boleh kalau misalnya tidak bisa dibatasi. Ini hukum-hukum terkait dengan wakaf. Ini semuanya tentunya kembali ke dalil al-muslim ala syurutihim. Muslim itu di atas syarat mereka. Kita perhatikan syarat si pewakaf. Ini adalah hadis pokok. Jadi hadis pokok ini ada 2 di wakaf. Tadi hadis Umar bin Khattab. Yang kedua hadis ini, al-muslim ala syurutihim illa syarton ahalla haroman au harom halal. Kecuali syarat ini. Ya, seorang muslim itu di atas syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadis ini hadis pokok. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Disebutkan dalam kitab As-Sadaq, kitab terkait dengan mahar. Kitab terkait dengan mahar. Ini selesai pembahasan wakaf. Setelah itu pembahasan tentang hibah, dan insyaallah ini kita akhirkan besok insyaallahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil hari ini terkait dengan wakaf, dan insyaallah taala besok kita lanjutkan di bab berikutnya lagi, bab hibah insyaallah taala. Subhanaka walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.